إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من البدع ومن النار. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Rasulullah, tukhbiruna manhum? Qalahum qawmun tahabbu birawhillahi azza wa jal ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha fawallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum la'ala nurin la yakhafuna idha khafan nas wa la yahzanun idha hazinan nas thumma qara'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-ayah ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala bahwa di antara hamba-hamba Allah di sana ada manusia-manusia yang mereka-mereka ini bukan para nabi, juga bukan para syuhada, bukan orang-orang yang mati di medan jihad yang disebut sebagai syuhada, bukan. Tetapi mereka telah membuat iri para nabi dan para syuhada pada hari kiamat. disebabkan karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat pun bertanya kepada beliau, "Tukhbiruna manhum ya Rasulullah?" Beritakanlah kepada kami siapa mereka yang telah membuat iri para nabi dan para syuhada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka adalah satu kaum. Mereka adalah manusia-manusia yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal secara rahim mereka tidak memiliki hubungan sama sekali. Mereka bangun cinta mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan juga karena harta yang mereka saling memberikannya. Maka demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka itu bercahaya. Sesungguhnya mereka itu berada di atas cahaya. Mereka tidak takut. Mereka tidak khawatir dikala manusia itu tertimpa ketakutan, kekhawatiran. Mereka tidak bersedih dikala manusia tertimpa dengan kesedihan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suatu ayat dalam surat Yunus, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah menimpa kepada mereka rasa takut serta rasa bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Apabila kita memperhatikan hadis yang telah kita baca tadi, maka jelaslah bagi kita bahwasanya al-ukhuwah fillah, bahwasanya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih tinggi daripada persaudaraan karena nasab, karena keturunan, karena hubungan rahim. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk saling bersaudara, memerintahkan untuk saling bersaudara sesama iman, sesama muslim, meskipun berbeda-beda nasab mereka. Yang satu berasal dari negara yang jauh di seberang sana, yang satu berasal dari tempat yang jauh di sana. Selama mereka beriman, selama mereka menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, norma-norma keislaman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak dan memerintahkan mereka untuk al-mu'akhah, untuk saling bersaudara karenanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nasab-nasab mereka itu berbeda, meskipun tempat tinggal mereka itu jauh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya yang bersaudara, orang-orang yang beriman, adalah mereka saling bersaudara, saudara satu sama lain, meskipun jauh tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan untuk memusuhi orang-orang kafir, meskipun nasab mereka itu dekat, meskipun tempat tinggal mereka itu dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz dzalimun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan ayah-ayah kalian, pemimpin-pemimpin kalian, tokoh-tokoh kalian, saudara-saudara kalian sebagai aulia, sebagai wali pemimpin-pemimpin kalian, jika mereka lebih mencintai kekufuran dibanding keimanan. Barang siapa yang bermualah, barang siapa yang bantu-membantu, tolong-menolong, mencintai mereka yang keadaannya seperti ini, lebih mencintai kekufuran daripada keimanan, sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Sidang Jumu'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, agama Islam yang mulia ini menjunjung tinggi norma-norma keimanan, norma-norma ukhuwah di tengah-tengah kaum mukminin. Dan al-ukhuwah memiliki hak-hak yang besar, memiliki hak-hak yang agung, memiliki buah yang mulia yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan beserta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Kitab wa Sunnah, yang wajib bagi kita untuk memperhatikannya, yang wajib bagi kita untuk beramal dengannya, tidak boleh untuk menelantarkannya. Yang pertama di antara hukuk al-ukhuwah adalah ta'zimu ba'dihim li hurmati ba'd wa adamu tanaqqusi ba'dihim li ba'din. Sebagian mereka saling menghormati dan mengagungkan, tidak saling mencela, tidak saling mencari-cari kekurangan-kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaum min qaum asa ay yakunu khairan minhum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mencela kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dicela itu lebih baik daripada yang mencelanya. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, secara garis besar, sesama muslim, sesama orang yang beriman, dari yang kecil menghormati kepada yang tua, dari yang tua menghargai, menghormati, menyayangi kepada yang lebih muda, ini merupakan hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh satu di antara mereka memberikan celaan kepada saudara yang lain tanpa hak, tanpa yang benar. Tidak boleh seseorang menjatuhkan kehormatannya orang lain sehingga akan ternodai sebuah al-ukhuwah, sehingga akan rusak al-ukhuwah. Ibarat sebuah kaca yang pecah, meskipun seorang mampu untuk merangkaikannya kembali, niscaya di sana tetap akan ada bekas pecahannya. Demikianlah ma'asyiral muslimin. Seyogianya dan sebelum al-ukhuwah itu ternoda, maka sudah seharusnya dan sepantasnya untuk kita jaga hak-hak saudara kita yang lain, supaya al-ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala terus terjalin dan terjaga, dan ternyata telah membuat iri para nabi dan para syuhada. Di antara hak al-ukhuwah yang berikutnya adalah at-ta'awun bainal mu'minin 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantu, saling tolong menolong di antara kaum mukminin di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Selama itu perkara yang baik dan itu dari seorang mukmin, maka bantulah dia, tolonglah dia, sebagaimana kamu juga senang apabila ditolong, maka demikian juga kamu menolong saudaramu sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tara'umihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal 'umma." Permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mencintai mereka, seperti satu tubuh yang apabila tubuh ini sakit, satu bagian tubuh ini sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, dengan merasakan gerah, dengan merasakan panas, dengan merasakan demam dan seterusnya. Demikianlah permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Di antara pula hak-hak dalam bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala ialah ayyuhibbal mu'mina li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu mencintai kepada saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apabila dirinya senang dengan kebaikan, maka dia juga senang untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan. Apabila dirinya senang dengan kemanfaatan, memberi manfaat, mendapatkan manfaat, maka dia juga senang untuk memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim. Dan kecintaan di sini yang dimaksud adalah kecintaan al-diniyah, kecintaan yang baik, kecintaan karena agama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kejelekan. Karena terkadang sebagian jiwa itu lebih mencintai kejelekan, wal'iyadu billah. Oleh karena itu wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apabila dirinya ingin didoakan, maka dia juga harus mendoakan orang lain. Apabila dirinya senang untuk dihormati, untuk dihargai, maka dia juga dituntut untuk menghormati dan menghargai. Apabila dirinya senang untuk diberi, maka dia juga senang untuk memberi. Demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apabila setiap kita memiliki bekal yang seperti ini, akan hilang rasa hasad, akan hilang rasa iri dan dengki kepada sesama. Sebagaimana dirinya tidak senang, tidak suka untuk dibenci, dihasadi, dia juga tidak akan memberikan irinya, hasadnya kepada saudaranya yang lain. Karena hanya dengan demikian, ma'asyiral muslimin, atau salah satu dengan demikian, seorang hamba akan mendapatkan kesempurnaan iman. Seorang hamba akan mendapatkan kesempurnaan tauhid, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencintai saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, buah dari yang seperti ini, menanamkan pada diri kita masing-masing cinta kepada saudara kita sebagaimana kita mencintai kepada diri kita. Satu di antara buahnya adalah akan mudah untuk saling tanasuh bainal muslimin, saling memberi nasihat di tengah-tengah kaum muslimin, wat ta'amur bil ma'ruf, untuk saling memerintahkan dalam perkara yang baik, wat tanahi 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang mungkar. Dengan demikian akan terjalinlah, terbangunlah satu bangunan yang kokoh, yang kuat, yang sulit untuk ditembus oleh siapapun. Karena dia atau mereka atau kaum tersebut telah membangun cinta, mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminin perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah pemimpin. Mereka memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, mengerjakan salat, membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah, rahimakumullah. Perhatikanlah di setiap ucapan kita, di setiap perbuatan kita, agar kita mendapatkan tingkatan iman yang sempurna dengan mencintai dan memperhatikan hak saudara kita. Perlakukanlah saudara kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa aqimish shalah.